lam yuzakki. Lam yuzakki fa huna yatibu alaihi ayyufi ma malahu zakawi. Ya. Ya. Wa an wa ayyuzakki ya bi annahu tabayyana anna dunnahul awwal dunnahul awwala awwala laisa bi taqiqin wa wajaba ayat yatul fikri taqiqi. Contoh yang adalah seorang yang berlaku alasan ini memiliki perasaan kuat kalau dia telah telah empat perkataan sebelumnya mengucapkan salam. Semasa terbayana kemudian dia tahu setelah mengucapkan salam bahasanya dia baru sholat sebanyak 3 rakaat. Maka apakah orang tersebut boleh mengatakan anak itu ala bola sebuah ini? Aku meneruskan sholat berdasarkan bangun sholat, menyelesaikan sholat ala bala buat itu ini dengan berdasarkan sangkaan kuat, dan dalam masalah ibadah cukup sangkaan kuat jadinya ya, dia tidak boleh berkata demikian di anak karena darbah yang tak tahu telah jelas terjadi kesalahan, maka wajib baginya untuk menggunakan sholatnya menjadi empat rakaat dan delapan sujud sahwi dilakukan jika dia mengetahuinya di zaman yang berakhir dan jeda antara selesai sholatnya antara salamnya dengan sadarnya itu jedanya cuma jeda yang sebentar. Dia sholat asar, kemudian setelah selesai salam, ya kurang lebih 5 menit ingat dan yakin. Cuma 3. Maka tambahi 1 kemudian sujud sahwi pada salam. Al-yurida sholata min awaliha atau diulangi sholat itu sejak awal in alima ba'da zaman yang tawilin jika dia tahu kalau sholatnya itu kurang setelah jeda yang lama. Sholat asar empat seperti rakaat salat sadar-sadar setelah setengah jam. Maka kalau sudah setengah jam maka dia enggak nambahi satu rakaat, namun diulang sejak awal. Apa tolak ukur tawil sama qasir sebenarnya adalah al-ukur. Tolak tawil dan qasirnya adalah al-ukhuf. Ya menurut ukhuf itu masih dianggap jeda yang sebentar. Maka cukup ditambahi kemudian disalih. Namun jika al-ukhuf menilai ini jeda sudah terlalu lama, maka harus diulang dari awal. Lekan itu maka kaidah yang telah kita bahas di kaidah nomor 35 yaitu dalam ibadah itu cukup dengan beberapa zon adalah jika hakikatul amri itu tidak diketahui. Jika nafsul amri hakikat kenyataannya tidak diketahui. Kemudian ada seorang sholat yang dia beranggapan bahasanya dia sholat dalam keadaan berwudu, kemudian dia tahu setelah sholat bahasanya dia laisa ala wudhu'in ini tidak memiliki berwudu. Maka di sini kita katakan wajib bagi anda untuk berwudu dan mengulang sholat. Seorang yang makan daging unta, akan tetapi dia berbuala ini dia punya sangkaan kuat pada saat dia makan daging tersebut bahasanya daging yang dia makan adalah daging kambing. Apakah sebuah sholat yang dia sholat tanpa mengulangi wudhu? Dan untuk pendapat yang kuat makan daging unta membatalkan wudhu. Maka jika dia tidak tahu hakikatul amri kenyataan sebenarnya tidak dia ketahui, maka sholatnya sah. Akan tapi fa'in tabayyana lahu fima ba'du, akan tapi jika dia tahu setelah itu bahwasanya dia makan adalah daging unta, wajib baginya untuk mengulang wudhu dan mengulang sholat. Soal yang tawaf di Ka'bah baru 6 putaran, lalu dia punya sangkaan kuat kalau sudah 7 putaran fansa'ofa, lalu dia pun meninggalkan tempat. fatwa. Nah, tatkala masa dan berjalan khotawah beberapa langkah meninggalkan tempat tawah, dasar dia teringat bahasanya dia baru bertawah sebanyak 6 putaran. Maka kewajiban orang tersebut untuk kembali ke tempat tawah dan melakukan tawah yang ketujuh. Karena jika kesalahan itu diketahui, maka wajib kembali pada kebenaran. Contoh yang lain, ada seorang yang punya prasangka kalau dia telah membayar zakatul mal, telah mengeluarkan zakatul mal. Oleh karena itu dia tidak membayar zakatul mal karena dia mengira kalau dia telah membayarnya. Bahkan maka dia membangun sikapnya di atas prasangka ini sehingga dia tidak yufti malahu, tidak menghitung hartanya, tidak melakukan kalkulasi perhitungan berapa zakat yang wajib dia keluarkan, sehingga dia tidak membayar zakat. Suma tabayyana lahu ba'da dzalika, kemudian setelah itu dia tahu bahasanya dia belum bayar zakat. Maka pada saat dia tahu wajib baginya untuk menghitung malah zakawi hartanya yang wajib dizakati, kemudian dia membayar zakat. Karena telah diketahui bahasanya prasangka yang awal adalah prasangka yang tidak benar, maka wajib melakukan perbuatan yang tidak mungkin memperbaiki kesalahan. Karena kesalahan dalam kasus ini artinya adalah ayat dan malah meminta kembali supaya harta dikembalikan dari orang yang mengambilnya, dan meminta harta agar dikembalikan dari orang yang mengambilnya satu hal yang tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Li'annahu malakahu bitariqin syar'iyyin, karena si pemberi ini malakahu telah memindahkan hak kepemilikan kepadanya dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Maka tidaklah mungkin alias mustahil mencabut kembali pemberinya. Melihat oleh karena itu layuran, maka jangan disangka bahwasanya kasus ini keluar dari kaidah. Wa inna malam nakul, hanyalah kami mengatakan, kami tidak mengatakan bi'adatiha untuk menarik kembali, untuk mengulangi zakat, ya, untuk mengulangi zakat dengan cara menarik kembali harta yang telah diberikan, karena Allah tidak mewajibkan pada seseorang untuk membayar zakat sebanyak dua kali. Kasus maka kebanyakan seorang yang membayar zakat yang diberikan pada orang kaya karena dia kira orang miskin, kemudian si orang ini mampu memberikan nasihat dan meminta agar harta dikembalikan. Falyalzamuhu, apakah dia punya kewajiban untuk memberikan nasihat? Adakah kewajiban untuk memberikan nasihat supaya orang yang diberi tersebut mengulangkan harta sehingga bisa diletakkan pada tempat yang tepat? Jawabnya la yalzamu, tidak ada kewajiban untuk menasihati. Alasannya karena hadis menunjukkan bahwasanya anna kubilat, bahwasanya zakat tersebut telah diterima binaan alasan ini berdasarkan perantaraan uangnya. Kalau ada sangkaan kuat, ini kita istidlal kemudian ternyata salah, maafu. Oh, setelah hutan juga ada pompa, belah datang istidlal, maka apa? Kata para ulama, ya taharo al-istidlal, adalah dia kira-kirakan mana istidlal. Setelah itu kemudian mendung hilang dan matahari kelihatan sehingga dia tahu kiblatnya mana. Ternyata dia sholat tidak menghadap kiblat, akan membelakangi kiblat. Gimana? Sudah. Meskipun waktunya masih iya, meskipun waktunya masih ya, tidak perlu mengulang sholat. Harus matahari depan apa sih kiblatnya nanti kalau tidak salah. Tapi tidak memerintahkan untuk mengulang sholat. Tapi orang yang punya anggapan ini waktu sholat sudah masuk, ternyata belum, karena bangun tidur dikira dia lihat jam 5, dia lihat jam 5, waduh, atau dia lihat jam 5:15, maka dia kira sudah telat, langsung dia sholat, selesai sholat, terus terdengar suara azan. Maka cukuplah dia subuh dengan sholatnya tadi, tidak cukup. Terus lakukan di waktunya. Nah, apa bedanya? Ada jawabannya. Jika seorang bersolat beberapa saat sebelum waktu, semasa bayar, kemudian hilanglah. Kerja dia tahu. Rasanya dia telah mengucapkan sholat sebelum waktu tiba, maka orang ini wajib mengulangi sholat. Bahwa juga dikasih penjelasannya adalah karena dia sholat di waktu yang dia tidak diperintahkan atau belum diperintahkan untuk mengerjakan sholat, sehingga sholat yang dia kerjakan ketika itu adalah sholat yang tidak diperintahkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan semua ibadah yang tidak diperintahkan maka itu ibadah yang tertolak, yang tidak sah. Oleh karena itu, pada masa pada waktu itu diberikan sholat, maka tatkala waktu sholat sudah tiba, dia dituntut disolati untuk mengerjakan salat, kembali mengulangi salat. Adapun kesalahan dalam masalah menghadap kiblat, idza kana fi mawdhi' ijtihad, jika dalam kondisi ijtihad. Ingat, ini ada catatan, idza kana fi mawdhi' ijtihad, jika dalam kondisi ijtihad. Kapan orang itu berkewajiban untuk ijtihad masalah kiblat? Tidak ada siapa-siapa yang bisa ditanyai atau ditambah belah bok enggak bawa pompa. Maka di sini wajib beristihad. Istihad di sini pengertiannya adalah berusaha memperkirakan manakah arah kiblat yang tepat. Maka kesalahan dalam masalah kiblat di sini tidak perlu diulang. Fali anna salatan ma'muran biha. Kenapa? Karena dia telah mengerjakan salat yang diperintahkan dan dia telah bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuannya. Wa tawajjaha ila haythu yara anna al-qiblah, dan dia telah menghadap ila haythu ke arah yang dia yakini kalau itu kiblat. Falam yuqatir, maka dia tidak melakukan kecerobohan disyaikan dalam satu pun. Ijtihad dia diperintahkan oleh syariat. Dia ya, ijtihadnya diperintahkan oleh syariat. Waktu tulipan dan dia telah di setiap telah dituntut untuk mengerjakan sholat dalam waktu pertama-tama telah tiba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dia sholat sebagaimana yang diperintahkan, mana dia telah beristihad dan bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuannya. Maka orang ini tidak ada kewajiban baginya untuk al-i'adah mengulangi sholat. Kasus jika seorang imam Rasulullah dalam sholatnya lalu dia Jadi seorang imam ragu-ragu. Ini sudah rakaat keempat atau belum ketiga dan kurang keempat. Dia ya, ragu-ragu. Maka hanya dia mengambil keputusan. Wah, ini saya anggap tiga saja. Kemudian dia naik dengan pikiran, nanti kalau ternyata sudah genap empat, nanti kan empat subhanallah makmumnya. Ini kan makmumnya pada subhanallah. Kalau di subhanallah nanti ternyata kelebihan. Ternyata dia mau berdiri ke empat kelima kalau di subhanallah oleh makmum. Tapi kalau tidak subhanallah kan berarti memang benar empat. Dan ini tidak jarang terjadi semacam ini. Imam pakai gimbling, nanti nunggu nunggu tasbihnya makmum, ambil aja keputusan ini, nanti gimbling gimana komentar makmum. Nah, kalau dalam kondisi semacam ini, gambling semacam ini, dan ternyata kok bertepatan dengan realita, nah, ternyata semua makmum enggak ada subhanallah, berarti benar. Adakah kewajiban tapi apa saja? Maka jawaban sebelumnya ini, dalam masalah ini ada khilaf di antara ulama. Wal madzhabu madzhab rasmi Hanabilah adalah yang imam semacam ini tidak perlu mengatakan sujud sahwi. Idza tabayyana lahu, jika dia tahu ternyata dia benar fi ma qala, apa yang dia lakukan. Alasannya karena sujud, karena sujud sahwi innama hanyalah dilakukan di sebabin dalam satu sebab tabayyana adam. Ya, tabayyana diketahui adamu, tidak adanya hal tersebut karena lupa. Wakilah dan pendapat yang kedua, pendapat lama yang kedua, inna wujudu meskipun ternyata perbuatannya sesuai dengan kenyataan karena disetujui oleh para makmum, inilah sujud, dia tetap sujud, tetap melakukan sujud sahwi. Alasannya dia melakukan sujud sahwi sholat tinggi karena dia telah melakukan satu bagian dari sholatnya seakan tinggi dan keadaan khusyuk. Maka ketika dia bangkit berdiri, maka proses dia bangkit berdiri itu dalam keadaan ragu-ragu. Ini adalah juzi, artinya ragu-ragu dalam bagian ini. Layak jadi dia tidak tahu apakah zat itu ini tambahan amla ataukah tidak, sudah pas. Mana yang dipilih oleh muslimin walau yang terbayang dikatirah Rasihana ahadis kaulai, dan aku belum tahu Kemudian masalah tuan pokok masalah. Dan dia ditanyai, kemudian memberikan alasan karena dia takut sakit karena cuaca yang sangat dingin, maka Nabi cuma tertawa, tidak menyalahkan perbuatan beliau. Ini sunnah takliliyah. Kemudian pembahasan mengatakan wasyak kubat detik di layu akhir, dan Rasulullah itu setelah melakukan perbuatan itu tidak mempengaruhi. Wahabda da'idah cukup tak suhu, jika juga jika rasu-rasu itu terlalu sering, maka jangan diperhatikan, jangan dianggap. Awarman atau rasu-rasu itu cuma sekedar waham, waham itu tidak ada buktinya. Misru waswasi, sehingga semisal dengan waswas. Pada dikuli waswasi, maka tinggalkanlah semua waswas. Yajiu bilukau, yang datang membawanya lukau. Lukau artinya naim, orang yang gila. Alam jemaahnya adalah setan. Ya, benar jemaahnya setan. Maka tinggalkanlah waswas yang datang dibawa oleh setan. Maka di sini di bait ini disampaikan tiga jenis ragu-ragu yang tidak boleh dianggap dalam ibadah. Ada tiga jenis ragu-ragu yang tidak boleh dianggap dalam ibadah. Yang pertama adalah ragu-ragu yang muncul setelah selesai melakukan ibadah. Ketika selesai wudu, dan timbul ragu-ragu bagi tangannya terasa basuh atau belum. Kemudian yang kedua adalah ragu-ragu yang terlalu sering. Terlalu sering maka buang, jangan dianggap. Tidak belum cuek solusinya. Kemudian yang ketiga adalah ragu-ragu yang tanpa dasar. Tiga jenis ragu-ragu yang tidak boleh diperhatikan ini juga pernah disampaikan oleh Al-Sulaimin di kitab dia Salah di Sujud Sahwi. Ada di kaitan di beberapa ayat ini membahas tentang hukum ragu-ragu. Sampaikan bahwa ragu-ragu tidaklah terangkat dalam bidang pembisi. Sebelumnya ragu-ragu adalah atarabun, kebingungan di antara dua hal. Maka syak di sini mencakup boleh jadi bisa memilih yang lebih kuat salah satu dari yang lain, apakah tidak bisa memilih manakah yang lebih. Dan yang dimaksud dengan ragu-ragu dalam bait ini adalah judis yang kedua ini, hadza wal mu'awilah yang diinginkan, yaitu ragu-ragu yang tidak bisa dipastikan manakah yang tepat. Fasyak kemudian maka ragu-ragu di sini adalah kebalikan dari yakin. Yukobil kebalikan dari yakin. Yang pertama adalah bahasa kubah berfikri lalu aktif. Hadza wal mawdu'ul awal, inilah kondisi pertama di mana ragu-ragu tidak teranggap. Yakni artinya ragu-ragu yang muncul ba'da fi'lil masyfuki fihi, setelah selesainya mengerjakan perkara yang diragukan, wantihaihi, dan selesai. Maka ragu-ragu semacam ini tidaklah memberikan pengaruh, karena pada asalnya apa yang telah terjadi itu waqa'a, telah terjadi, ala wajib selamat dalam keadaan selamat dari cacat, wasiha, dan sah. Oleh karena itu ketika para sahabat mengadu kepada Nabi SAW Rasulullah tentang seorang yang mendapatkan khayalan bahwasanya dia menjumpai duna sebelum yang salifah minha yang meninggalkan ibadah tersebut. Wa ma'adha jika meskipun demikian nanti perintahkan orang tersebut agar tidak menoleh kepada keraguan-keraguan yang muncul. Di anung syakur karena itu cuma sekedar ragu-ragu dan tak tidak bisa menghilangkan yang yakin. Maka seandainya kita buka pintu ragu-ragu setelah selesai berjuang, misalnya ini akan membuka was-was yang tidak ada ujungnya. Akan tetapi seandainya ragu-ragu itu hilang dan jelaslah tujuh permasalahan sebenarnya, maka adalah dia mengacu kepada yang yakin. Karena yang dimaksud oleh para ulama dengan kaidah kaidah ini adalah ragu-ragu yang tidak ada masyakuhu jika terus menerus ragu-ragu. Jadi ini satu hal yang tepat kenapa bait ini diletakkan setelah bait sebelumnya. Karena bait sebelumnya lah ya, kita tahu. Jika tahu ternyata salah, maka jumlah. Gimana jika tidak tahu? Artinya ragu-ragu kalau salah. Maka bait sebelumnya, bait 35 itu membahas tentang masalah jika tidak tahu kesalahan, maka cukup dengan sangkaan kuat. Setelah itu bait 36 sama 37 jika orang melakukan sesuatu karena sangkaan kuat dan ternyata diketahui kalau itu salah. Kemudian baik ini tidak bisa sama-sama, cuma ragu-ragu jangan-jangan salah. Sudah selesai sholat, sudah ragu-ragu. Tadi asalnya tiga rakaat atau empat rakaat ya. Ya sudah, jangan dianggap. Yang dianggap kemudian diperbaiki apa? Jika yakin, sholat asar saya baru 3 rakaat. Ini ya diperbaiki. Di sini letak ketepatan meletakkan bait ini di sini. Pemin amsilah dihadap di antara contoh perkara ini adalah seorang telah berwudu, tatkala dia selesai dari berwudu dia ragu-ragu apakah telah berkumur-kumur atau takdir. Maka kami katakan tidak ada kewajiban apapun atas dirinya, hendaklah dia meneruskan apa yang dia lakukan. Setelah berwudu mau apa? Mau sholat? Tidak sholat. Walau asal lihat dan saksi, ragu-ragu ini tidak memiliki pengaruh. Karena ragu-ragu ini muncul setelah selesai menanti dia dari melakukan perbuatan. Contoh yang lain, ada seorang sholat kemudian setelah selesai dari sholatnya syak, dia ragu-ragu apakah dia sholat itu rakaat. Maka kita katakan tidaklah dia tidak boleh la yaltasifu, lanya kita terjemahkan dengan tidak boleh la nafiya, la yaltasifu dia tidak boleh menoleh pada ragu-ragu ini, karena ragu-ragu ini muncul setelah selesai dari mengerjakan ibadah. Seorang mengerjakan sholat, setelah salam ini dia salam dari sholat timbul ragu-ragu. Tadi di rakaat terakhir apakah dia setelah sujud dua kali ataukah baru sujud sekali? Maka apa yang dilakukan? Sholatnya sah dan tidak perlu menoleh pada ragu-ragu tersebut. Di anaulah intafatakan saatnya dia menolak keraguan-keraguan yang muncul, lakukanlah cukup satu berbagai keraguan-keraguan, tata waruga akan datang silih berganti. Wayakul, maka setan akan mengatakan atau dia akan mengatakan dalam hati, boleh jadi aku belum bersujud kecuali baru sekali dari semua opah. Itu kalau dibuka pertama kali setan datangnya jangan-jangan kata. Kalau ini dituruti, jangan-jangan cuma kata. Nah, pada saat itu dia yu'idu salata, mengulangi salat sejak pertama. Ada seorang bacaan tarawih min shaumihi setelah selesai puasa. Sudah buka, timbul ragu-ragu. Apakah tadi malam itu niatnya niat puasa qadha ataukah niat puasa sunnah? Maka kita katakan dia tidaklah perlu menolak pada ragu-ragu ini. Dan apa sah? Odok dan muncul ragu-ragu jalan-jalan semalam ini sunnah. Ada seorang setelah selesai dari tawaf penstrofi dan dia telah meninggalkan tempat tawaf, ragu-ragu. Apakah dia telah tawaf 7 putaran ataukah baru 6 putaran? Kita katakan tidak perlu menoleh pada ragu-raguan ini. Ya, wayukam dan ditetapkanlah padanya bahwasanya dia telah tawaf sebanyak 7 putaran. Hailul faedah. Hailul faedah. Faedah ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hinama syuqiya ilaihi ar-rajul." Ketika ada seorang yang mengadu kepada Nabi, kalau dia mendapatkan khayalan, dia menjumpai sesuatu dalam salatnya, sesuatu di sisi waktunya enggak tentu. Dia merasa tentu karena kita meniupi pantatnya. Rasa ada sesuatu yang keluar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia tidak boleh meninggalkan salat sampai benar sudah mendengar suara kentut atau menjumpai bau kentut. Kenapa? Karena pada asalnya dia masih suci dan pada asalnya thaharahnya itu sah. Fasakuna, maka ragu-ragu di sini tidaklah menyerang salat, namun di sini ragu-ragu di sini menyerang wudu. Dan wudu ibadah yang pertama. Dan wudu ibadah yang telah selesai. Tuma to'ah, kemudian muncullah asyakmi ragu-ragu apakah terhadap apakah tidak. Maka ragu-ragu ini tidak perlu ditoleh. Maka seandainya kita menganggap, menerima ragu-ragu semacam ini, maka kiat ibadah itu, maka tidaklah tersisa satupun ibadah kecuali kita ragu-ragu di dalamnya. Maka hadis tadi itu adalah dalil untuk kaidah ini. Di mana sisi ketepatan dalil, sisi wajib dalalah? Karena orang ini dalam sholat dan ragu-ragunya adalah ragu-ragu tentang tohar. Taharanya sudah berlalu, maka dia tidak perlu menoleh karena keraguan ini muncul setelah selesainya ibadah. Yang kedua, wahakan ila syukuku taksuru, demikian pula tidak perlu diperhatikan jika keraguan itu terlalu banyak. Inilah modik tani, inilah kondisi kedua di mana keraguan tidak teranggap di dalamnya. Nah, jika seorang itu menjadi syakakan orang yang sangat sering ragu-ragu, setiap kali melakukan ibadah ragu-ragu, jika tawaf, jika berwudu ragu-ragu, jika istinja ragu-ragu, jika sholat ragu-ragu, jika puasa ragu-ragu, fahuna nakul, maka dengan kondisi ini kami katakan alfi harus syakka. Cueklah ya, semua keraguan sahabat ini. Alhamdulillah dari kata-kata Allah, artinya sia-sia. Sia-siakanlah. Artinya jangan teranggap, jangan anggap. Walau tak tabir, janganlah menganggap ragu-ragu tersebut. Karena kadang seorang yang tidaklah melakukan wudu, tidaklah sholat, tidaklah yang lainnya kecuali ragu-ragu, maka ini adalah ma'adun fil wa'i. sebagaimana yang uliba minhu diminta darinya. Seandainya dia menganggap semua hal semua kelakuan-kelakuan latah ibadah tentu dia capek, dan jadilah setiap kali dia sholat maka dia harus mengulang sholat, setiap kali berwudu harus mengulang wudu. Dan ini adalah minat haram, termasuk kesempitan, sehingga dalil kaidah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fi din min haram." Dan Allah tidaklah menjadikan kesempitan bagi kalian dalam agama. Ini dalil kaidah. Fa yulgha hadha shakku, maka aturan ini yulgha, dianggap tidak. Kemudian yang ketiga, autaku wahma atau ragu-ragu itu cuma sekedar praduga tanpa data. Inilah modik tali. Inilah kasus yang ketiga. Inilah kondisi yang ketiga di mana ragu-ragu dalam kondisi ini tidak terasa. Yang yaitu idakan suku jika ragu-ragu itu cuma sekedar praduga tanpa data, bisa was-was. Was-was dan orang yang terkena was-was, masyaallah afiat, tidaklah membangun pendapatnya di atas landasan, cuma sekedar prasangka. Wal-ghalib dan biasanya orang yang terkena penyakit was-was itu tak bermaksud cukup, sangat sering mengalami keraguan-keraguan. Dan was-was itu tidak ada penyakitnya kecuali cuek, watalahi anhu, dan tidak mempedulikannya, melalaikan diri darinya. Itu perkataan yang tersebut sudah katakan, waswas itu tidak ada obatnya kecuali dah blek, kecuali cuek, cuek habis ya, dengan waswas. Wah, ini ragu-ragu Ini bapak tidak terus tidak dibasuh.